Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, selain ada upaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan negara kepada partai politik, diperlukan juga upaya untuk membatasi dan meningkatkan transparansi segala bentuk pengeluaran partai politik, baik itu untuk kampanye maupun aktivitas partai lainnya. Untuk membahas apakah wacana transparansi ini memang efektif untuk meredam maraknya anggota partai politik yang terjerat kasus korupsi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita berkaca pada transparansi yang dilakukan terhadap perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di Bursa Efek, apakah transparansi parpol juga perlu seperti itu? Iya, iya, betul. Betul, tetapi dia bukan profit making karena dia seperti, analoginya itu seperti universitas. Tidak boleh mencari untung. Karena dibebaskan dari pajak, misalnya, ya. Tetapi dia tidak bisa atau tidak boleh defisit juga, gitu. Kalau defisitnya artinya ya hancur kan, gitu. Jadi pas antara perencanaan penghasilan dan kemudian pengeluarannya, gitu. Lantas kalau transparansinya memang difokuskan pada pengeluaran dana-dana partai politik, apa memang efektif untuk mengatasi masalah ini, Pak Her? Ya. Sebetulnya pengeluarannya kayak jumlah itu kan dia harus laporkan sebelumnya, kemudian auditor kan cek, misalnya di satu stasiun TV itu didatengin minta laporan partai ini berapa kali pasang iklan selama berapa detik dengan nilai berapa kan itu. Itu namanya transparansi dan itu kemudian diumumkan ke publik gitu. Semua negara maju juga begitu. Lantas bagaimana dengan sisi pemasukan parpol berupa sumbangan-sumbangan dari berbagai kalangan yang terindikasi dengan politik balas budi, Pak Her? Ya, iya, yang dibatasi itu kan sumbangan gitu loh, sumbangan pribadi. Misalnya kalau individual ada batasnya kan seperti ketentuan undang-undang yang sekarang. Tetapi pada saat dia dikelola, di-manage oleh parpol, selama ini kan tidak ada transparansi. Sehingga yang keluar semua kan laporan tipu-tipu gitu. Masa penghasilannya cuma 5 miliar, sementara belanja iklannya saja sudah 100 miliar gitu loh. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.